Apa kamu pikir cuma kamu yang cantik, ha? Apa kamu pikir tak ada yang suka padaku? Sorry neng, cinta tinggal cinta. Kalau ruwet ya buat apa, ha? Cinta tinggal cinta. Kalau pusing ya putus sajalah. Jadi soal itu lebih bagus daripada hilang ingatan. Jadi bye.